Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله قوم مسلمين أعزكم الله جميعا. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah dengan izin Allah kita akan lanjutkan insyaallah keterangan Syarah Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata hafizahullah di dalam menjelaskan materi ucapan Imam Barbahari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Syarh Sunnah. Walamma akhbarat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin al-Yamani bima yaksul minal fitani wa tafarruqi qala lahu Hudzaifah ma ta'muruni in adrakani dhalik qala an talzam jama'atan muslimina wa imamahum فالجماعه لا تكون الا بامرين الامر الاول ان يكون منهجها الكتاب والسنه ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان بل الكتاب والسنه الامر الثاني ان يكون لها امام مسلم يقودها وترجع اليه لا يمكن ان تجتمع جماعه بدون امام لا بد من امام يكون مرجعيا مرجعا لها ولهذا قال الحذيفه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق أمره أن يعتزل تلك الفرق فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين ولا يكون مع جماعة غير جماعة المسلمين بل يبقى وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك. Kata beliau hafizahullah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan memberitakan kepada sahabatnya Hudzaifah bin Yaman dari apa yang terjadi dari fitnah-fitnah dan perpecahan-perpecahan, maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, in adraka dzalik, jika fitnah-fitnah itu, perpecahan-perpecahan itu menemuiku atau mendapati diriku. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan kepada sahabatnya Hudzaifah bin Yaman antalzama jama'atal muslimina wa imamahum, hendaklah engkau berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka, yakni pimpinannya. Nah, demikian Rasulullah alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepada Hudzaifah bin Yaman sebagaimana riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis ini adalah hadis yang panjang, tetapi di sini disingkat oleh Asy-Syarih Shalih Fauzan hafizahullah taala. Di awal hadis ini para sahabat Rasulullah berkumpul Nah, di hadapan Rasulullah, lalu kemudian mereka bertanya tentang kebaikan. Maka datanglah Hudzaifah bin Yaman sendirian, beliau bertanya tentang kejelekan, keburukan. Nah, makhafatan an yudrikan. Adapun aku bertanya tentang kejelekan karena khawatir kalau-kalau Rasulullah meninggal dan aku masih hidup, kejelekan itu menemui, mendapati diriku. Maka aku bertanya terlebih dahulu sedini mungkin tentang kejelekan tersebut. Nah, lalu kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, apakah di zaman kebaikan yang kita berada padanya, nah, setelah itu ada zaman kejelekan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iya, na'am, akan ada zaman kejelekan setelah kebaikan. Lalu kemudian beliau kembali bertanya, apakah setelah kejelekan itu ada lagi zaman kebaikan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, na'am, ada lagi zaman kebaikan. Tetapi pada zaman itu sudah ada kekaburan. Nah, lalu kemudian beliau bertanya, apakah setelah zaman kebaikan itu ada lagi kejelekan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, zaman kejelekan itu adalah munculnya para du'at ila abwabi jahannam, para dai-dai mengajak kepada pintu-pintu neraka. Waliyadzubillah. Jadi akan datang zaman berdasarkan hadis yang kita bacakan ini, yaitu munculnya para dai-dai yang menyeru kepada Islam, tetapi justru para dai-dai ini mengajak kepada pintu-pintu neraka. Yang Rasulullah SAW menyebutkan du'atun ila abwabi jahannam, munculnya para dai-dai yang mengajak pintu-pintu neraka. Man ajaluhu qadafuhu fi, barang siapa yang menerima seruan dai-dai tadi, maka dia akan dijatuhkan ke dalamnya. Nah, yakni ke dalam neraka tersebut. Waliyadzubillah. Demikian ikhwani fillah azzaikumullah, zaman fitnah, bahwa akan muncul zaman fitnah perpecahan itu. Inilah zaman kejelekan, fitnah. Nah, yaitu munculnya para dai-dai mengangkat bendera Islam, menyeru kepada Islam, tapi mengajak kepada pintu-pintu neraka. Nah, maka ini fitnah yang dahsyat, lebih dahsyat daripada sekedar fitnah syahwat, maksiat, dari mencuri, berzina, merampok. Nah, semua orang tahu kalau itu adalah haram, kalau itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang parah dan berbahaya sangat adalah munculnya para dai-dai ini tadi. Fitnah para du'at, dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Nah, mengajak kepada syirik, lalu mereka menyatakan itu tauhid. Mengajak kepada bid'ah, lalu mereka menyatakan itu adalah sunnah. Nah, mengajak kepada yang haram, mereka katakan itu adalah halal. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang ini dan seterusnya. Nah, terus kemunculan para dai-dai ini. Sebagian mereka menghalalkan, mencela para sahabat. Nah, sebagian mereka mengatakan, mencaci maki sahabat Abu Hurairah atau sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, atau sebagian dari mereka bahkan mengkafirkan sahabat, mencaci maki istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuduhnya sebagai pezina waliyadzubillah. Nah, ini dai. Mereka adalah dai yang menyeru kepada Islam, mengangkat bendera Islam. Tetapi pada hakikatnya mereka mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam waliyadzubillah. Nah, dan anehnya, dari para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka ini, sebagian dari orang-orang yang dikenal sebagai orang yang baik memberikan puji-pujian terhadap dai-dai tersebut. Dipuji dai-dai Syiah Rafidah. Nah, dai-dai Khawarij, para terorisme, dai-dai yang menyeru kepada persatuan Sunni Syiah dipuji bahwa mereka adalah tokoh intelektual. Nah, mereka adalah ulama, kiai waliyadzubillah. Padahal puji-pujian itu sama hukumnya dengan para dai tersebut yang mengajak kepada pintu-pintu api neraka. Wala haula wala quwata illa billah. Maka hadis ini secara khusus sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah karena khawatir kalau beliau masih hidup dan mendapatkan zaman kejelekan itu tadi. Sehingga beliau minta wasiat sebagai bekal apa yang harus dilakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, yaitu kalau engkau mendapati zaman kejelekan tersebut, fitnah-fitnah, perpecahan-perpecahan yang menjadikan mayoritas kaum muslimin bahkan mayoritas manusia bingung kemana mereka harus mengarah, mana kebenaran itu, semua mayoritas manusia bingung. Nah, kaum muslimin apalagi awam, keumumannya mereka kaum muslimin wal muslimat bingung mana kebenaran itu, siapa yang benar. Dan inilah yang terjadi, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Telah benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan tidaklah beliau berucap melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Beliau memberi solusi kepada Hudzaifah bin Yaman, antal sama jama'at al-muslimin wa imamahu. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka, pimpinannya mereka. Nah, lalu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan bahwa jamaah yang dimaksud tidaklah terwujudkan kecuali dengan dua perkara. Perkara pertama, hendaklah metode, manhaj, jalan yang ditempuh oleh jamaah tersebut adalah di atas Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan metode orang-orang tertentu atau tokoh-tokoh tertentu, akan tetapi metodenya, manhajnya, jalannya adalah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan fanatisme golongan, kelompok, individu. Nah, fanatisme kesukuan, kebangsaan lah, tetapi fanatisme terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini syarat yang pertama dari makna al-jamaah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpegang teguh dengannya. Yang kedua, an yakuna laha imamun muslimun yaquduha. Hendaklah jamaah itu memiliki pemimpin yang muslim yang mengarahkan, yang mengayomi seluruh manusia atau khususnya kaum muslimin wal muslimat. Nah, yang mereka mengembalikan segala perkara itu kepada pemimpin tersebut. La yumkinu an tajtami'a jama'atun bidun imam. Tidak mungkin suatu jamaah berkumpul tanpa adanya imam, tanpa adanya pemimpin. Dan la budda min imamin yakunu marja'an laha. Diharuskan, diwajibkan adanya imam sebagai tempat merujuk, sebagai tempat mengadu, menghadapkan berbagai permasalahan, masyakil, muskilah-muskilah, problem-problem dikembalikan kepada pemimpin muslim tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam wasiatnya tersebut, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau berpegang teguh dengan jama'ah kaum muslimin dan imamnya mereka, yakni pimpinannya. Nah, yang ditunjuk oleh kaum muslimin atau yang ditunjuk oleh ahlul halli wal aqad di dalam syura, di dalam musyawarah antara mereka, di antara mereka. Nah, maka ketika disepakati oleh orang-orang ahlul halli wal aqad, para ulama, uqala, orang-orang yang memiliki fikih, ilmu pengetahuan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, orang-orang yang berakal, as-salihin, orang-orang yang saleh berkumpul lalu kemudian bersepakat menunjuk seorang pemimpin yang akan memimpin perkaranya kaum muslimin wal muslimat, maka itu sah dan wajib untuk ditaati. Dialah sebagai imam. Nah, dialah sebagai imam. Sebagaimana yang dilakukan oleh 6 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alul hali wal aqd yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah di dalam mengangkat pemimpin khalifah setelah Umar bin Khattab. Dan semua sepakat dari 6 orang ini alul hali wal aqd menunjuk Uthman bin Affan. Nah, lalu terangkatlah Uthman bin Affan menjadi khalifah. Atau dengan cara khalifah sebelumnya, nah, menunjuk langsung kepada orang yang dia tentukan sebelum dia meninggal dunia, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam banyak qarinah, bukti-bukti dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut. Nah, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an menunjuk Umar bin Khattab. Nah, atau bahkan seorang pemimpin itu sah dan diakui dan wajib untuk didengarkan dan ditaati sebagai pimpinan kaum muslimin ketika dia terangkat dengan kekuatannya, dengan dia memiliki kekuatan. Nah, dia memiliki kekuatan lalu kemudian menggulingkan pemerintah sebelumnya, penguasa sebelumnya, sekalipun cara ini adalah cara yang haram, cara yang tidak dibenarkan di dalam Islam, menggulingkan pemerintah dengan kekuatannya. Akan tetapi seandainya itu terjadi, nah, caranya haram, tetapi ketika dia berhasil menggulingkan dengan kekuatan tersebut, maka dia sah menjadi pemimpin kaum muslimin dan wajib untuk didengarkan dan ditaati. Nah, yang diistilahkan dengan ulama taghallub, takahur, kepemimpinannya itu hasil daripada kekuatannya yang menggulingkan penguasa sebelumnya, maka dianggap sah sebagai imamuhum, sebagai pimpinan kaum muslimin yang wajib didengarkan dan ditaat. Sekalipun sekali lagi caranya adalah keliru. Nah, tetapi sebagai pemerintah, penguasa, maka dia sah secara Islam. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, sebab-sebab, cara-cara yang dengannya seseorang sah untuk diakui sebagai pimpinan kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman, "Talzam jama'atal muslimina wa imamahum." Berpegang teguhlah dengan jamaahnya kaum muslimin dan pimpinannya mereka selama dia sholat. Nah, kalau pimpinan itu masih sholat, maka dia sah muslim. Tapi kalau pimpinan itu tidak sholat, maka tidak ada ketaatan padanya. Tetapi untuk melakukan pemberontakan, perlawanan, maka membutuhkan orang-orang yang berakal, orang-orang yang paham terhadap Al-Quran dan Sunnah, agar tidak memberikan madorot yang lebih besar. Nah, dan tidak ada maslahatnya, sebagaimana yang kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin dari para hizbiyyin, harokiyyin. Nah, dari kelompok-kelompok pergerakan yang tidak punya akal yang kuat. Nah, sehingga menempuh suatu tindakan, melakukan suatu tindakan yang tidak memberikan maslahat sama sekali, bahkan madarat yang meluas. Nah, kepada kebanyakan kaum muslimin wal muslimat. Nah, demikian, membunuh seorang Yahudi, tetapi setelah itu kaum muslimin ribuan yang terbunuh. Ini namanya orang yang tidak punya akal. Nah, menempuh sesuatu tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya ke depan, karena tidak memiliki ilmu yang kuat dan tidak memiliki akal yang kuat. Nah, maka ini adalah tindakan yang merusak. Nah, kerusakan yang sebesar-besarnya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, bahkan para da'i-da'i. Nah, maka wajib untuk kita mengembalikan perkaranya kaum muslimin wal muslimat kepada imam, kepada pemimpin. Nah, selama pimpinan itu sekali lagi masih menegakkan sholat, ma aqamu sholat, kata Rasulullah, selama mereka menegakkan sholat, sah dan wajib ditaati. Dalam perkara maksiat jangan ditaati, tapi jangan melawan, jangan melakukan perlawanan, apalagi mencela-cela pemerintah di hadapan khalayak ramai. Nah, di atas podium, di mimbar-mimbar, atau dalam bentuk tulisan-tulisan disebarluaskan, maka ini mencela pemerintah sama sekali tidak memberi maslahat, bahkan memberikan madarat yang meluas dari setiap tingkatan kalangan kaum muslimin wal muslimat. Nah, sekali lagi, ini adalah tindakan khawarij, mencela, melawan terhadap penguasa. Nah, menjelek-jelekkan penguasa. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersabar. Kalau pemerintah itu sholat muslim tapi dia zalim, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isbir wa in daraba dhahraka wa akhadha malak." Bersabar engkau sekalipun dia memukul punggungmu, memenjarakanmu dan mengambil hartamu. Sabar. Dan ini yang dipraktikkan dan diwujudkan oleh para tokoh-tokoh Islam yang terkenal keilmuannya dan kekuatan akalnya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di penjara di zaman beliau. Nah, bahkan dicambuk, bersabar, tidak mengadakan perlawanan terhadap pemerintah, padahal beliau punya pengikut yang sangat banyak dan siap menjadi pengikut setia Imam Ahmad, mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela Imam Ahmad rahimahullah. Nah, tentunya dalam rangka menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka melihat Imam Ahmad sebagai mujahid yang menegakkan agama Allah, maka mereka siap untuk mengorbankan jiwanya, nah, membela Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tetapi Imam Ahmad menyatakan, isbir, bersabar kalian. Nah, demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di penjara oleh pemerintah di zamannya, juga beliau tidak memerintahkan kepada pengikutnya untuk melakukan perlawanan pemberontakan. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mendukung dan membela pemerintah. Nah, dalam berjihad melawan pasukan Mongol Tartar. Demikian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka ini adalah sikap, metode manhaj yang diajarkan oleh para tokoh-tokoh Islam terhadap kaum muslimin wal muslimat. Nah, adapun kaum muslimin di zaman-zaman sekarang, dari para pergerakan, tokoh-tokoh pergerakan Hizbiyun, nah, tidak memiliki pendahulu yang benar di dalam tindakan-tindakan mereka. Bahkan mereka mengikuti pendahulu-pendahulu Khawarij, tokoh-tokoh yang terkenal kejelekannya di dalam sejarah Islam. Dari Khawarij, Dzulhuwaisirah, Ibnu Muljim. Nah, kemudian di zaman sekarang tokoh-tokoh Khawarij, Salman al-Auda, nah, Safar Khawali, yang mereka menjadi panutan oleh kaum muslimin wal muslimat, apalagi di Saudi Arabia. Nah, juga Muhammad Surur Zainal Abidin, mereka semua adalah tokoh-tokoh Khawarij yang menyeru dan membakar semangat para pemuda kaum muslimin untuk terus berjihad dengan jihad yang serampangan. Nah, dan menuduh ahlu sunnah wal jamaah bahwa mereka tidak memiliki jihad. Kadzab, kadzib. Ini adalah kedustaan. Ahlu sunnah wal jamaah mewajibkan jihad, tetapi jihad yang penuh dengan aturan. Nah, dan ahlu sunnah wal jamaah bukan pengecut, tidak seperti kalian yang memiliki sifat-sifat jubun. Nah, sifat pengkhianat, pengecut, bahkan penakut. Sebagian dari mereka hanya memerintahkan memanasi para pemuda, tetapi mereka sendiri bersembunyi di dalam gua. Nah, di balik layar. Seandainya engkau yakin bahwa engkau dijamin surga sebagai syahid, maka engkau yang pertama kali keluar. Nah, tidak bersembunyi untuk berjihad fi sabilillah. Nah, ini menunjukkan kedustaan mereka. Nah, maka demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kita semua butuh bimbingan para ulama. Nah, untuk memahami Islam ini dengan benar. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yang merupakan hujjah dalil yang sangat kuat yang tidak bisa dibantah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau memerintahkan untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Lalu kemudian sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhuma kembali bertanya, "Fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun?" Bagaimana ya Rasulullah, kalau di zaman itu tidak ada jamaah kaum muslimin dan tidak ada imam, tidak ada pimpinan? Nah, tidak ada kepemimpinan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ta'tazil tilkal firqa kullaha." Hendaklah engkau menyendiri, meninggalkan semua firqa-firqa, kelompok-kelompok, dan engkau berpegang teguh dengan sunnahku, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mengharuskan engkau berpegang pada akar-akar pohon. Nah, pegang kuat-kuat hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, sampai kematian itu menjemput engkau dalam kondisi, dalam keadaan engkau seperti itu, yakni berpegang teguh dengan akar pohon tersebut sekalipun sendirian. Nah, maka demikian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita di negeri Indonesia ini, walhamdulillah, kita punya imam. Nah, kita punya pemimpin. Pemimpin kita adalah presiden kita yang masih muslim, masih menegakkan sholat lima waktu. Nah, sekalipun kita tidak mengingkari dari kekurangan-kekurangan yang ada, kita tidak mengingkari adanya perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita mengakui sebagai imam kita dan as-samu wa ta'ah, mendengar dan taat dalam perkara-perkara kebaikan. Adapun dalam perkara kejelekan, perkara dosa, kita diam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sang khaliq. Maka kalau kita diperintah untuk bermaksiat, kita diam. Sabar. Jangan melawan, karena akan memberikan madarat yang lebih besar dan tidak memberikan maslahat. Nah, kemudian pimpinan-pimpinan kita adalah pimpinan-pimpinan yang ditunjuk oleh presiden tersebut di berbagai wilayah-wilayah yang ada. Mereka adalah pimpinan kita, imam kita yang sah, yang wajib didengarkan dan ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Nah, bukan dalam perkara maksiat. Demikian ikhwani fi din azakumullah. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah tidak sama dengan mereka para khawarij, para terorisme. Nah, kita dengarkan di zaman fitnah sekarang ini, saat ini munculnya khawarij tulen yang disebut dengan firqah ISIS. Nah, mereka adalah khawarij tulen yang tidak mengakui pemerintah kita di Indonesia ini, bahkan mengumandangkan perlawanan, peperangan terhadap pemerintah kita. Nah, maka ahlus sunnah wal jamaah dalam perkara yang seperti ini membela pemerintah. Nah, bersama dengan penguasa membela dalam perkara yang hak, bahwa apa yang kalian lakukan wahai para pemberontak ini adalah batil, kebatilan dan jalannya khawarij. Nah, tidak ada ulama yang membimbing kalian dari para ulama-ulama yang mu'tabar, ulama-ulama yang terakui keilmuannya dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa ulama kalian yang memerintahkan untuk memberontak kepada pemerintah kita? Mereka masih sholat. Nah, maka sekali lagi, ini adalah gerakan terorisme khawarij yang kebanyakan mereka, seperti yang telah kita jelaskan pada majelis-majelis sebelumnya, adalah min sa'ir hadhihi ummah, dari orang-orang kecilnya umat ini, yaitu orang-orang yang kecil umurnya, muda umurnya dan sedikit ilmunya. Nah, mereka ini adalah orang-orang khawarij. Subhanallah. Tetapi juga mereka membacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak umat yang tertipu. Inilah zaman fitnah yang telah kita sebutkan tadi. Yang lebih dahsyat yaitu para dai-dai yang menyeru jihad tetapi mengajak kepada pintu neraka. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Mereka menyangka itu adalah syuhada, surga, surga. Nah, padahal mereka tidak paham bahwa orang-orang Khawarij terdahulu telah mendahului mereka. Apakah mereka mendapatkan surga Allah dengan memerangi sahabat Ali bin Abi Thalib, memerangi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan sekian sahabat? Nah, karena pemahaman Islam yang terbalik, keliru, salah kaprah. Nah, sampai-sampai Khulafaur Rasyidin, pembesar sahabat, tidak diakui oleh mereka, orang-orang Khawarij ini. Nah, terus kepada siapa mereka merujuk untuk mengambil Islam? Bukankah empat sahabat Khulafaur Rasyidin ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa mereka perang? Nah, bukankah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dikatakan oleh Rasulullah turjumanul Quran, yang penerjemahnya Al-Quran, yang paling faham tentang Al-Quran, faham tentang tafsir? Mengapa orang-orang Khawarij ini memerangi sahabat Ibnu Abbas? Nah, sampai mengancam untuk membunuhnya. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Demikian tokoh-tokoh Khawarij sampai hari ini. Nah, mereka perangi para ulama-ulama. Mereka membenci dan mencaci maki para ulama-ulama. Subhanallah. Syekh Imam Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan yang pensyarah. Nah, kitab ini yang sedang kita baca dibenci oleh mereka dan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Terus mereka merujuk ke siapa? Siapa tokoh-tokoh Islam mereka? Tidak lain seperti yang telah saya sebutkan tadi, orang-orang yang masih muda, yang tidak sampai pada tingkat ulama. Mereka bukan ulama. Salman al-Auda bukan ulama. Safar Hawali Aitub al-Qarni bukan ulama. Nah, Muhammad Sarur Zainal Abidin bukan ulama. Ini rujukan-rujukan mereka yang membakar semangat-semangat mereka. Nah, nas'alullah assalamu al-afiyah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fala yakunu illa ma jama'atul muslimin wala yakunu ma jama'atin ghairi jama'atul muslimin. Maka tidak ada jamaah melainkan jamaahnya kaum muslimin, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan taat terhadap pimpinannya, imamnya. Nah, maka tidaklah bal yabqa wahdahu 'alal haqq ila ayatihul maut wa huwa 'ala dhalik. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk komitmen istiqamah di atas jamaahnya, di atas kebenaran, sampai kematian itu mendatangi mereka, menjemput mereka, dan mereka terus di atas keadaan itu. Nah, jangan terpengaruh, jangan mudah terbakar emosionalnya untuk kemudian menjadi Khawarij tanpa ada bimbingan dari para ulama. Nah, demikian ikhwan fil din azzakumullah. Waktu salat Isya belum, belum ada 28. Baik, kurang lebih 5 menit. Kita lanjutkan keterangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Fa hadza fihi annahu la yakunu al-insan ma'al jama'ati al-mukhalafa li manhajil haq wa la yakununa jama'atan illa bi syartain. Maka demikianlah kata beliau, bahwa seseorang tidaklah diperbolehkan berada di atas jamaah yang menyelisihi manhaj yang benar, metode yang benar, dan tidaklah mereka boleh berjamaah kecuali dengan dua syarat yang Rasulullah perintahkan berpegang teguh dengan jamaah tersebut, yaitu jamaah yang berada di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa manhajus salafis saleh, dan berada di atas manhaj pendahulu-pendahulu yang saleh, yakni para ulama-ulama yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Wa ayyakuna lahum imam, dan yang kedua hendaklah mereka memiliki imam muslim yang memimpin mereka, yang mengarahkan mereka, yang mengembalikan perkara-perkara mereka kepada imam tersebut. Fala dina illa bi jama'ah, maka tidak ada agama melainkan dengan jama'ah, dan tidak ada jama'ah melainkan dengan imam, dan tidak ada imam melainkan dengan sam'i wa ta'ah, dengan mendengar dan ta'ah. Nah, tidak akan ada pimpinan kecuali dengan mendengar dan taat. Wa hadza manhajul muslimin. Inilah manhaj metode kaum muslimin yang benar, dan inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Nah. Wa fi hadza nahyun 'an syudud fil aradi wal mukhalafat. Dalam hal ini terdapat larangan untuk menyimpal dan bersikap ganjil, baik di dalam pemikiran-pemikirannya maupun di dalam tindakan-tindakan amalnya. Nah, tidak dibolehkan untuk dia menyimpal. Wa annal insan yalzamul jama'ah madamu annahu laysu ala dalal, hendaklah mereka berpegang teguh dengan jama'ah tersebut, mereka tidak di atas kesesatan. Nah, yakni di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qauluhu qala'a ribaqat al-Islam min unuqi. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari tatkala menyebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang menyimpal dari jamaah tersebut berarti sama dengan melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, kana min 'adatil Arab annahum yad'una lil aghnam ribatan fi riqabiha. Kebiasaan orang-orang Arab, mereka meletakkan ikatan tali pada leher-leher ternaknya, kambing atau unta dan yang semisalnya. Nah, apa tujuannya? Hatta la tatafarraqu wa tadhi', agar ternak-ternak tersebut tidak terpisah-pisah satu dengan yang lainnya dan tidak hilang, lepas. Wayakulu hadd', lepas kemudian setelah itu diterkam oleh serigala. Wa hadhihi al-arbitah takunu muttasilah, maka tali-tali tersebut adalah muttasilatun bihablin wahid. Nah, dia terikat dengan satu tali yang lainnya yang mengumpulkannya. Nah, min ajli muhafazati 'alaiha, agar dari ternak-ternak tadi bisa terjaga, terpelihara dengan baik. Nah, siapa tali yang satu yang dimaksud yang dapat mengikat, nah, seluruh tali-tali yang ada tadi yang menjaga ternak-ternak tersebut, yaitu pemiliknya, pimpinannya. Nah, pemilik ternak-ternak tersebut yang mengarahkan ternak itu, kemudian yang mengembalakannya, yang memasukkan ke kandangnya dan seterusnya. Nah, fasyabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam luzumal jama'ati bi hadzal amr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan berpegang teguh dengan jamaah dengan permisalan tali tadi. Nah, yaitu orang-orang yang melepaskan diri dari jamaah berarti qala'a ribaqatal Islam min 'unuqih. Dia melepaskan ikatan Islam dari tali lehernya. Akhirnya dia menyimpal dan dia akan mudah diterkam oleh serigala. Nah. Iya. Fa innal jama'ata hiya ribat, karena sesungguhnya jamaah dialah ikatan-ikatan yang waqi, ikatan-ikatan yang memeliharanya dari mahalik, dari berbagai kebinasaan. Karibat alladhi yakunu fi riqabil aghnam, seperti tali yang mengikat leher ternak tersebut tadi. Nah, demikian. Wa kana dhallamu lillah, kemudian kalau dia terlepas maka dia akan menjadi sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan, yakni sesat pada dirinya dari jalan yang benar dan menyesatkan orang lain. dhallan fi nafsihi wa mudillan liman ittada bihi wa taba, sesat pada dirinya dan menyesatkan orang yang mengikutinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas petunjuk padanya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin yakni para sahabat-sahabat Rasulullah, maka kami akan palingkan dia ke arah mana dia ingin berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mewajibkan untuk kembali kepada jamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik yang dipimpin oleh seorang imam. Wallahu taala a'lamu. Kita akhiri dengan kafarat majelis, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.